Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe ora rene we lu ngomong masalah sepele we golek liyane. Bakal tak baleni aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wes ora gagas kata luka. Wes cukup wingi ra pengen baleni. Mario leh sai.